Coba tebak tema lagu apa yang paling laku. Bikin lancar lo ngeluarin kocek dari saku. Pasti gampang disebutin tanpa diminta. Satu kata begitu indah. Tapi kok tambah parah. Lagu-lagu cinta kayak hilang arah. Sekilas liriknya kisah cinta membara. Lama-lama kok nafsu tegak bagai menara. Banyak si pendengar pintar, kuat dan tabah. Tapi bocah-bocah jadi diajarin ngelaba. Kalau cinta beneran, jangan raba-raba. Musisi sejati, kagak cuma cari laba. Bukannya mau songong, so paling tahu. Ada juga perut gue kayak kembang tahu. Bos, kalau cinta tuh kayak perahu. Pikirin baik-baik sebelum buang sahur. Tak hanya meminta dan tetap setia, walau menderita. Itu namanya cinta. Meminta dan tetap setia, walau menderita. Itu namanya cinta. Kadang lagu memang bisa membius, apalagi ngomongin cinta yang serius. Orang-orang pun dibuat tergila-gila, jadi lebih hafal lagu dari Pancasila. Katanya wanita racun dunia, katanya cinta boleh mendua. Gimana sih kok jadi begitu? Mau aja jadi yang kedua lo ketipu. Di lagu jujur gak lagi berlaku, pada selingkuh dengan kekasih gelapku. Arena musik kok semakin unik, pelakunya juga pada nyentrik-nyentrik. Rambut miring udah kayak hordeng warteg, gaya pas-pasan tampang bleketek. Bukan berarti gue sok kecakepan, tapi kalau pegang mic mematikan. Hanya meminta dan tetap setia, walau menderita. Itu namanya cinta. Meminta dan tetap setia, walau menderita. Itu namanya cinta. Cinta 5 huruf 2 suku kata. Dahsyat, jangan pandang sebelah mata. Cinta suci, satukan perbedaan. Cinta murni, tenteramkan perasaan. Cinta sejati, memberi dengan tulus. Gak pakai pamrih, apalagi akal bulus. Meski disakiti, tapi tetap jalan terus. Walau jalan hidup tidak selamanya mulus. True love gives more than it takes. Love forgives all your mistakes. Tidak angkuh, dendam dan cemburu buta. Kelembutannya, sembuhkan luka. Love is patient, love is kind. It never ends till the end. Bila demi cinta seorang rela mati, maka pasti itulah cinta sejati. Hanya meminta dan tetap setia, walau menderita. Itu namanya cinta. Meminta